tanah paling dalam ya. Wa tisara iku aturabuku lemah annadiu ingkang lembab. Ngene tanah paling dekat kerak bumi niku. Wal muradu te perkara kang den kersakno iku araduna sabu iku bumi sing pitu. Li anna sara iku tahtahu utawa li anna krana sak temne al aradin as-sabani iku tahtahu tahtah sara. Wa intajhar lamun banterno sira bil qauli kelawan pengucapan fi zikrin ing dalam zikir au du'a ento du'a. Fawahu mongko te Allah ghaniyun kudat sing semuge anil jahri saking banter-banteran bihi bil qauli. Mergane fa innahu mongko sak temne Allah ya alamu iku pirsa sapa Allah. Pirsa asirra ing barang rahasia wa akhwalan barang sing samar. Minhu saking ikilah al qauli. Aema tegese pirsa apa wae hadatsat ingkang bebisikan, ingkang gumrenjet bihi klan mau apa nafsu apa ati. Wamalan perkara khotoro ingkang melintas to gumrenjet apa ma. Walam tu hadis lan urung ngomong napa nafsu bihi klan ma. Mulane falata jahat mongko aja mayahno sira nafsa ka ing awak dhewe sira bil jahri kelawan bantere ndonga to bantere zikir. Allah utawi zat sing nurono Quran iku Allah. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illahu kecuali Allah. Ya sekali dalan ngisan. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illahu kecuali Allah. Lahul asmaul husna. Lahu tetep kedhi apa al asma'u te pira-pira asma. Monggo-monggo. Assalamualaikum. Lahu tetap kedua Allah al-asma utai piro-piro nama atau piro-piro sebutan ya. Al-husna ingkang agung ayat tis atu tegese songo watis unalan sangang puluh al-wari du ingkang tumeko biha kelawan al-asma il-husna apa al-hadisu hadis wal-husna utai lafad husna iku mu'annasul ahsan iku dadi mu'annasi lafad ahsan wahal ataka hadisu Musa. Wahal atakalan teman-teman teko ka ing sira Muhammad apa hadis Musa apa cerita tentang Nabi Musa. Utai hal iku bi makna kok. Idra analikane ningali sapa Musa naron ing nah ing geni utawa ning api. Suluh api ini. Faqala moko matur sapa Nabi Musa li ahlihi maring bojone Musa li mraatihi tekse bojone Musa. Umkusu menengo sira Haruna ing dalam kene. Wa dzalika uti mengkono-mengkono ikilah wujudane nar ketemu geni niku iku fi masirihi ing dalam perjalananane Musa min Madyana saking Madyan taliban hale wong sing menuju Misra ing Mesir ini sak temen ingsun anastu ningali ingsun absor tutuk sini ningali ingsun naron ing geni lali menawa-menawa ingsun ku atikum bakal nekano ingsun kum ing sira kabeh biha kelawan minha saking nar biko basin kelawan sak dumuke geni sak laten tegese sak sak nyunyuan corong Jawa niku sak potongan sak nyunyuan nggih sak nyalaan niku firok sifati laten ing dalam kepalane sumbu ke sumbu uplek niku au udin utawa kayu au ajidu utawa metu ingsun ala nari ing atase geni hudan ing petunjuk eh hadian tegese petunjuk ya dulu nih kang nunjukno sapa al hadi ne ingsun ala tariqi ing atase dalan wa kana lan ono sapa Musa iku akhtaha iku kesasar sapa Musa ha ing tariq lizul mati laili krana petenge bengi wa qala lan dawuh sapa Musa la ala ing la alam kuli adamil jasmi krana ora anane mantep biwafail ahdi kelawan nuhuni perjanjian falama ataha mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nar wa yate sajarah iku sajaratu ausa iku wit ausa nudia mongko den undang sapa Musa ya Musa di Musa ini saat temen ingsun bikasril hamzah bitakwili nudia bikila fatihah bitakdiril ba ini saat temen ingsun anayu ingsun takki dunlia imu takalim iku rabbuka iku pangeran siro fakhla na'le mongko nyoplo osiron alaika ing sandal loro siro inna ka bilwa dilmu qaddas itua saat temen siro Musa iku bilwa dilmu qaddas iku ana lembah sing suci sing disucikno Ail mutahhari tegese lembah sing disucikno wil mubarakati lembah sing diberkahi. Tuan tegese lembah tua badalun au asubayan ditan bin watarkihi masrufun bi tibaril makan. Wa ghairu masrufan ditanis bi tibaril bukah kelawan ngitung tanah ma'al alamiah sertane alamiah. Wa ana uta ingsun apa ikhtartu iku milih ingsun ka ing sirahe Musa min kaumika dibanding kaum sira fastami mongko ngrungokno sira Musa lima maring perkara yuha kang den wahyana apa ma ila kamaring sira minni sange ingsun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri innani sak temen ingsun iku Allah la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud illa ana kecuali ingsun fa'bud mongko ngibadah sira ni ingsun wa aqim lan nglakoni sira as-shalata ing salat li dzikri krana eling ingsun fiha ing dalem salat. Pun kula terangno nggih niki masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca teng mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha termasuk wonten riwayat riwayat hadis ya niku bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Duha kalian surat napa Yasin. Inna Allah Ta'ala qara'a Duha wa Yasin qabla ayakhluqas samawati wal ardu bi alfai amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi maos Duha kalian Yasin. Tentu hadis itu ke riwayat ya tersebut nggih dalam riwayat ngoten niku ada yang setuju ada yang enggak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Niku dari segi riwayat. Terus dari segi makna kula terangaken awa ilu suwar nggih niki ngaji ilmiah riyen. Awa ilu suwar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namung Allah a'lamu bi muradin apa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini nggih, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kafa ya ain apa san. Mereka repot, kakeanu mikir ya repot. Tapi untuk Toha dan Yasin, itu secara istiqmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istiqmali, misalnya tengkiba, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Artinya secara istiqmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan itu kaji. Jadi muni Allah sing pirsa dipraktekke wis dinggo. Prakteknya secara istiqmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktine kita nak semoga selawat ya ala Toha Rasulillah ala Yasin napa Habibillah. Apalagi secara siyakul kalam nggih, secara siyakul kalam nggih setting critane niku jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna alaika ing atase sira Toha. Ka Al-Qur'an dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istiqmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salah ku tawadhu. Daripada resiko keliru semune apa alamu bunyadi napa kita. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis, teng kampus-kampus tradisi jalan itu dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir. Gorawane nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa berpikir. Kalau sering debat gak dosen-dosen, Pak Baha, kemalasan berpikir kok didukung? Nah, jago gini. Kamu spekulasi kok minta didukung? Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang gak perlu apa didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang aneh ini ya gak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi itu bahasa kasari wani ngawur. Faham ya? Faham ya? Wani spekulasi itu bahasa kasari artinya wani apa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok dukung. Faham ya? Lah nak tawaduk sak kelir-kelir itu aja apa ya? Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh sampai ngawur parah ngawur. Jadi bodoh, ngawur parah nopo. Bodoh itu jape.

Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ngendikane para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Cara agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa? Tersesat. Bangge nek cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa? Tersesat. Semua nabi tentu ingin menyelamatkan napa? Domba-domba sing napa? Lah adalah sing paling tersesat itu paman-paman yang pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni yang pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluargane napa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai prestasi, mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Lah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu yang disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin matku itu frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mereka Allah yakunun apa? Mukminin. Karena mereka-mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Orang Nabi bingung. Mulanya kalau itu sering konco-konco kalau sing alim tak kandani. Ini ada di kiai itu tenanan. Pokoknya ngomong, Islam itu apa? Islam itu sholat. Sholat lima itu Islam. Jadi ngono tok rasa ngomong liyane. Nah kok sakit? Kira rara rasanya ada di kiai. Sebenarnya santri itu nak khusus. Ini pondok itu semangat. Sholat qobliyah, ba'diyah, sarongnya yang melicit, kelambini takwa melicit. Sebenarnya SD mertua tak bapak katoan cekak kapok. Lagi roh rasanya. Dek ini ngomong aurat, jebule SD mertua katoan cekak. Loro. Mulanya kulon termasuk kiai sing sangat mengharamkan khusyuk teman-teman. Itu gak prospek. Itu gak prospek ke depan. Bahaya itu apa? Bahaya. Bagi keberlangsungan, kebersamaan apa? Bahaya. Rata-rata kita mondok, kita jadi orang soleh itu kan dari keluarga awam. Kowe ora usah anut kiai-kiai sing mbah-mbahe wis kiai di pondok, iku ora masalah. Bapake wis sarungan wis labenan takwa. Tapi kita iku Islam anyaran, ora usah repot. Nek takok Islam yo apa iso nanti mawetu. Lah sing diharam napa? Ya zina mateni wong. Lah nak bengok-bengok ning dalan ora apa-apa, pokoke. Mergo kadang kita punya orang tua sing rezekine kok maklaran sepeda. Kok maklaran onte. Dan rezekine kok cangkeme. Lah nek misale dari awal ngomong-ngomong, fal yakul khairon aw liyasmut. Bapak meneng mati wong rezekine kok maklaran. Jadi pribumisasi Islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting. Napa? Kanjeng Nabi mawon tau mriyang gara-gara ndekne nyaratno ideal. Nyongkone nek dadi nabi terus sukses ndak wae paman-pamane. Malah sing bali lho dinten paman-paman. Mriyang tapi ruwet. Wis ngono sing tertarik gembel-gembel kaya ngene Bilal, Ammar, Suhaib kira-kira sing tertarik. Akhire pengikuté nabi ya pengangguran-pengangguran sing nasibe ora jelas. Ngomong sing nasibe jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki sugih di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku. Mbok kritiso ora tertarik. Gawane wong mapan ora tertarik, nggae demo-demo reformasi gak tertarik. Meskipun ya banyak juga orang-orang mapan sing tertarik meluruskan, tapi kan lewat parlemen atau lewat media. Nak demo tetep mikir rene. Mobil gak asih ora kuat meneh ning lapangan. Mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya, tapi nak wong sugih tetep liwat parlemen, liwat media, ba nulis ning koran. Wis demo aja entuk tulisan, artikel ya dibayar. Iku rada badhe. Itu sudah sunnatullah. Ya kula cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang sae. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh di bojo sing balil. Nabi Ibrahim di bapak sing balil. Nabi Nuh duwe anak sing balil. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua, mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balil. Paman penting, ora paman gak kanggu.